pada diriku yang hina. Takkan lagi ada satu runcing sore aku selalu menimbang diri, memang tak pantas bersanding denganmu. Ku pinta padamu kasih, tiap idaman ku cari. Jangan pergi, tinggalkan ku sendiri. Tak mungkin kau mampu mengikuti aku. Jangan. Sekuat apapun tulang di punggungmu, tak mungkin mampu membuntutiku. Kita tak berdaya walau saling berpisah, itu jalan yang utama. Jubah hitam ini, tongkat panjang ini, menjadi teman sependeritaanku. Kerudungmu yang cantik bersulam bermani, tak mungkin bersatu dalam koperku. Hai lelaki pengembara, biarkan ku ikuti serta. Mati pun aku rela, bagai Ramadan cinta, setia dan sekata. Takkan lagi sependeritaanku. bersatu dalam.